Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad al-mab'uthi mu'alliman wa ala alihi al-muttakharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa inna ya Rabbana na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa kalbin la yakhsha wa aynin la tatma wa nafsin la tashba innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana ukhshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semua keistiqomahan, istiqomah di dalam meniti kemuliaan, istiqomah di jalan Allah hingga sampai nanti masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sebelum acara diperkenalkan kepada kita semua tentang Al-Bahjah Management, dan itu adalah juga wasiat dari guru mulia kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, agar di dalam segala sesuatu itu dirapikan. Memang pondok Al-Bahjah adalah pondok pesantren dan majelis ilmu, akan tapi seperti yang dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu, kebatilan yang direncanakan dan dirapikan, dimanage, itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak dirapikan dan tidak diatur dan tidak dimanage. Maka perlu adanya mengatur program dakwah bermacam-macam. Ceramah sudah dakwah, ngaji di musola dakwah. Akan tapi kata guru kami, kalau bercita-cita yang besar, bercita-cita yang besar untuk bisa menjadi juru dakwahnya Rasulullah, maka dari itu harus dibentuk satu sistem yang ini nanti akan dipatuhi dari generasi ke generasi. Jadi bukan bukan seperti sebuah tatanan atau program dakwah setelah kiainya meninggal nanti meninggal, berhentilah program dakwah, tidak. Tapi kita membuat sistem, dan di situ ada pejuang-pejuang, dan sekaligus kata guru kami ini kontrol. Ada Al-Bahjah Management, itu adalah tertinggi, dan alhamdulillah ini dipimpin oleh saudara kita Bapak Heri, yang beliau adalah dari Jakarta, yang beliau juga berpengalaman untuk manage perusahaan. Beliau yang akan mengatur, di dalamnya nanti ada pendidikan, ada ekonomi, ada bermacam-macam. Dan di situ nanti ada majelis umanak pusat dan majelis umanak cabang. Dan majelis umanak cabang, majelis ulama itu apa? Sesepuh. Sesepuh yang tempat untuk bertanya, yang mengayomi, termasuk penyandang, apa namanya, kalau ada kebutuhan-kebutuhan dalam dakwah nanti diadukan kepada beliau. Majelis umana ini pengayom lah, dan sekaligus mereka juga anggota majelis umana yang ada di pusat sana. Tadi majelis umananya dipimpin oleh saudara kita Pak Haji Hariri, dan di bawahnya adalah banyak nanti, siapapun boleh bergabung, dan bahkan bergabung kadang tidak dicatat namanya, karena hanya ini antara untuk mempermudah komunikasi antara manajemen dengan pasukan atau pejuang-pejuang tersebut. Dan ketua yayasan tadi juga sudah ditunjuk, dan insya Allah mereka akan bekerja sesuai dengan program yang direncanakan Al-Bahjah. Ada program kita banyak sekali, mau dari media dakwah, radio, televisi, termasuk sekolah-sekolah. Dan asal tahu saja bahwa program sekolah kita ada dua model. Yang pertama adalah pondok pesantren salaf kalau bahasa dahulu. Pondok pesantren yang mereka harus memperdalam ilmu agama, diberi ilmu umum hanya sekedarnya saja, dan mereka itu akan dicetak menjadi ulama-ulama, dan inginnya setiap kota ada program semacam itu. Dan ini memang program free, program gratis, akan dibebaskan oleh oleh manajemen, tentunya itu adalah seleksi. Dan nanti kita juga membuat program sekolah formal yang alhamdulillah sudah kita buka dan penggemarnya, peminatnya sangat banyak. Dan kita juga ingin membuka di Indramayu dengan secepatnya. Semoga Allah mengirim pejuang-pejuang ahli Allah yang ikhlas. Jadi ada pesantren, ada media dakwah, ada pendidikan formal yang membangun akhlak untuk mencetak profesional-profesional yang handal, mulai dari dokter, insinyur, pedagang yang hebat kita cetak di situ. Makanya sekaligus kami umumkan pada hari ini, malam ini, saat ini, siapa yang mau berjuang boleh bergabung dan menghubungi tim. Mungkin ada yang punya, saya punya tanah berapa hektar, mau dibuat apa? Karena perlu kita menyuarakan, karena apa? Kekasih Allah itu bertebaran di mana-mana. Kita menyuarakan di Bandung, ternyata muncul tanah ada di Pontianak sana. Berapa hektar ada? Di Tulungagung juga ada, di Cirebon ada, di Kuningan ada. Dan kami yakin di Indramayu juga banyak kekasih-kekasih Allah, mulai dari kalau perlu ada bangunannya di atasnya. Mungkin ada yang punya radio. Pokoknya segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita, sodorkan untuk bisa berjuang untuk berdakwah. Dan nanti yang mengontrol para bapak ibu semuanya. Termasuk keluar masuknya uang, bukan masuk sakunya kiai lalu tidak ada yang tahu, tidak. Semuanya akan diketahui, dikontrol oleh tim. Sehingga ada namanya infak center itu sendiri, duit masuk di situ, keluarnya diketahui penggunanya untuk apa. Makanya kalau membantu tidak usah langsung ke Buya, bisa langsung ke manajemen, sama aja nyampe nanti. Kalau Buya nanti tambah bingung ya. Jadi langsung saja aja, jadi kita punya program banyak. Sekarang bapak ibu berpikir, jangan sampai ketinggalan dari rombongan kemuliaan, umur kita terbatas. Kita ingin mati, kita sudah punya tabungan banyak, punya madrasah, punya pondok, punya media dakwah. Yang kita mati, ternyata itu semua berjalan dan kita mendapatkan pahala. Dan orang yang belajar pun menjadi baik, maka kebaikan yang dilakukan oleh orang yang belajar di pondok kita, di madrasah kita, pahalanya akan dikirimkan kepada kita. Mari menjadi orang cerdas, ayo. Kita bergabung, apa yang Anda miliki saat ini? Saya punya tanah berapa petak, mungkin hanya berapa ratus meter di tengah kota. Bisa, nanti bisa dijual, dialihkan ke tempat lain. Dan ibu bapak bisa menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh LPD Al-Bahjah nanti. Oleh manajemen membuat apa. Dan memang harus terbuka semacam ini. Dan kami lebih senang daripada tangan para bapak ibu. Kami tidak mengatakan bantuan dari pemerintah haram, tidak. Akan tapi kami lebih rindu bahwasanya orang-orang kaya yang punya duit itu yang berjuang sehingga mereka selamat masuk surga. Bahkan ada orang yang tidak mampu pun masih berusaha untuk bisa berjuang di sini, maka itu adalah kemuliaan. Sehingga kalau pengen mengusahakan agar dakwah ini maju, tidak usah bapak ibu berurusan dengan pemerintah cari bantuan dana, enggak perlu, karena tidak akan diterima untuk di sini. Akan tapi ibu kalau pengen jadi tim dakwah, berbicara dengan orang-orang yang bisa diajak berjuang dengan baik, bisa bantu apa, ayo silakan. Tidak usah berurusan, biarpun di sini mungkin ada yang punya kenalan Pak Menteri sana, tidak usah, bilang saja Pak Menteri, kirimkan orang-orang yang bisa berjuang. Saya tidak butuh duit yang dari pemerintahan, karena apa? Kita lebih rindu untuk mengambil daripada bapak-bapak yang ikhlas ini. Ini kita agun, kita punya perjuangan yang panjang. Kemudian ini adalah untuk fasilitasi anak-anak kita. Sekarang sekolah berlomba-lomba. Dan alhamdulillah, kita baru buka sekolah diminati, sehingga daftarnya pun dibatasi, sehingga banyak yang belum bisa diterima. Ini adalah yang perlu kami hadirkan bahwasanya kalau ingin membantu, ingin bergabung adalah bagaimana kita memperbanyak kawan. Jadi kita ingin bahwasanya kalau tidak ada orang kaya di kampung kita kecuali menjadi orang kaya ahli surga, tidak ada pejabat di negeri kita kecuali kalau bergabung dengan kita menjadi selamat. Pejabat yang ingin berjuang urusan izin, urusan macam-macam, kita ingin semuanya selamat. Itulah diadakan lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah, pengembangan untuk mengembangkan dakwah dengan melibatkan semua. Jadi agar sia-sia, apa yang harus kita usahakan di sini ya, adalah orang yang mau berinfak dengan hartanya, orang yang mau berinfak dengan tenaganya, ada yang berinfak dengan ilmunya. Saya punya anak 5 hafal Quran semuanya, yang mau diapain? Waduh. Ayo, akan kita tampung, ada muridnya, muridnya banyak, enggak, kebanyakan sekarang kurang guru betul di pusat sana, guru tahfidz. Kalau memang ada di antara bapak ibu punya anak yang menghafal Quran, kirim ke sana untuk bisa berjuang bareng-bareng. Yang punya harta, silahkan. Kita perlu ini semuanya. Kita ingin semua bergabung di sini. Sebelum kita mati, kita sudah punya tabungan. Nah inilah apa yang harus Anda lakukan. Dan bukan membawa duit zakat ke pondok. Allah, malam ini kita akan bicara tentang zakat. Kalau ada zakat, berikan fakir miskin, selesai. Memang Al-Bahjah Management juga membuat badan amil zakat. Badan zakat ada, maka diarahkan ke situ. Dan itu bukan untuk anak pondok. Anak pondok kita tidak makan duit zakat. Ustadznya pun tidak makan duit zakat. Akan tapi agar tahu kalau mau berjuang dengan Al-Bahjah itu diambilkan dari mana? Dari uang yang bersih dari uang Anda. Karena Allah Anda berikan, maka itu akan dimakan anak-anak menjadi anak ulama ini nanti. Lah bapak ibu yang membayar, biarpun tidak digelari ulama, tidak digelari ustazah, ternyata yang kita didik menjadi ulama, maka di alam barzah kita mendapatkan kiriman pahalanya ulama. Maka nanti di padang mahsyar dibangkitkan bersama para ulama. Ini yang kami hadirkan. Makanya tadi perlu dikukuhkan agar semakin semangat. Jadi kami menghimbau kepada tadi yang sudah mendapatkan tugas yang sudah sebut namanya serius. Dan semuanya ayo kita benah diri niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai perjuangan kita karena sanjungan dari manusia. Sanjungan dari manusia berakhir. Manusianya mati, tidak ada sanjungan lagi. Tapi kalau sanjungan dari Allah adalah maknanya bagian daripada surga. Karunia Allah, kemuliaan Allah di surga nanti. Kalau sudah disanjung oleh Allah sebagai orang beriman, orang bertakwa, orang ikhlas, ahli infak, ke Allah yang menyanjung, maka artinya hamba ini akan dimasukkan oleh Allah ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mungkin tidak hanya di Indramayu, mungkin bapak ibu punya anak jadi pengusaha berhasil di mana? Di Irian Jaya sana. Bisa dimasukkan program di sini, kita akan buat tim untuk berjuang di Irian Jaya. Mungkin ada yang di Bali sana. Pokoknya hidup kita hanya untuk mengajak orang dalam kebaikan. Masuk dalam program dakwah ini, tim dakwah Al-Bahjah. Kita bisa buat di mana-mana. Di Bandung sudah ada, di Bogor ada, di Blitar, di Tulungagung ada, di Indramayu ada, di Kuningan ada, di Majalengka ada. Ini semuanya ada. Agar apa? Agar mereka bisa konsentrasi dalam berjuang di daerahnya masing-masing. Karena apa? Subhanallah. Kekasih Allah bertebaran di mana-mana. Banyak orang-orang yang punya kemampuan ilmu, karena tidak pernah ada yang mengajak, ilmunya hilang di kampungnya. Ada orang mondok 12 tahun, 14 tahun, masuk ke kampungnya sendiri, setelah itu gak beraktivitas, gak punya kegiatan dakwah, tiba-tiba ilmunya sudah pada hilang. Banyak orang kaya yang tidak ngerti bagaimana cara berinfak, karena belum ada yang menyentuh hatinya, belum ada yang mengajak, sehingga dia hanya kaya di dunia saja, di akhirat melarat. Ternyata, di saat diajak, mereka adalah orang yang paling semangat untuk berjuang dengan hartanya. Dan kami yakin bahwasanya di setiap tempat ada orang-orang semacam ini yang berjuang karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena sanjungan dari manusia, bukan sanjungan dari buya atau yang lainnya, bukan, tapi ingin disanjung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perlunya kami hadirkan pengukuhan tadi, lembaga apa, pengurus lembaga dakwah, tim dakwah Al-Bahjah yang ada di Majalang Indramayu, sekaligus nanti adalah yayasan sampai nanti membuat SD, SMP, SMA, dan pondok khusus. Pondok ini harus ada. Jadi kita tidak akan membuat sekolah seperti apapun kecuali di pojok. Program tersebut harus ada pondok pesantren yang mencetak ulama, dan inilah yang bakal mewarnai sekolah kita tersebut. Baik, ini saja insyaallah. Semoga hari ini para tim tadi itu hanya simbol saja dengan beberapa orang yang dicatat. Tapi semuanya ini kami himbau untuk menjadi tim dakwah. Jadi kemanapun ngomong, biarpun hanya ngajak orang agar majelis ini rame. Atau dengar ada orang, saya punya tanah 20 hektar mau diinfakkan kemana, Anda bisa sampaikan, akan diurusi oleh tim. Ada orang punya stasiun radio, ponakannya stasiun radionya pada gak karu-karuan, gimana ini, arahkan kepada dakwah, kita akan urusi. Yang urusi bukan buya sendiri, kalau buya sendiri gak bisa. Makanya kita akan bersama ini, dengan tim bersama. Semuanya ada batas umur, kita semua bakal mati. Semoga Allah memberikan husnul khotimah setelah panjang umur semuanya. Kita ingin setelah kita mati, dakwah tetap berjalan. Dakwah tetap berjalan. Dan Allah akan mengangkat setiap 100 tahun orang yang bisa berjuang di situ. Namanya mujaddid. Dan mujaddid ada individu, orang per orang, seperti muncul Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, seperti Imam Nawawi. Ada mujaddid pembaharu, nanti adalah dalam bentuk kelompok. Semoga adalah Al-Bahjah dan termasuk mujaddid. Semuanya program ini adalah program yang memperbaharui model dakwah, menyelami dakwah, semuanya apa aspek kehidupan masyarakat disentuh. Ini adalah kita semuanya bentuk masyarakat juga merasakan dakwah kita. Bisa saja ini adalah program ini sebagai mujaddid. Kalau orang ya enggak bisa mujaddid, seperti mujaddid harus alim, kalau mujaddid individu per orang alim luar biasa seperti Imam Ghazali, Imam Nawawi. Akan tapi dengan kebersamaan ini bisa saja ini menjadi mujaddid di dalam dakwah. Maka kita perlu buat program sebanyak-banyaknya. Yang metik siapa? Ya nanti, kapan itu? Bukan di dunia. Setelah kita mati nanti ternyata di alam barzah sudah dipersiapkan oleh Allah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan saat ini. Inilah. Nah mungkin ada bapak ibu ngelihat ada sekolah mati, sekolah gak laku, ada 20 kamar bisa dibeli. Atau diserahkan ke kita, akan kita buat program dan hidup kembali. Atau mungkin bapak ibu ketahui, Buya ada ustadz di samping saya itu pinter tapi nganggur. Ayo diberdayakan. Apalagi ada orang ahli, seorang arsitek nganggur. Kita gunakan, berdakwahlah dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Baik, ini adalah pengukuhan dari apa yang disampaikan oleh manajemen. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada beliau di dalam berjuang, memberikan kemudahan, Allah mengembalikan kemudahan untuk beliau dan keluarga mereka-mereka semuanya. Karena mereka siang malam berpikir untuk umat Nabi Muhammad dan janji dari Rasulullah, janji dari Allah melalui lidah Rasulullah, siapa yang berjuang untuk umat Nabi Muhammad maka Allah akan bantu. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Karena mereka para pejuang-pejuang tim dakwah yang di mana-mana siang malam berpikir untuk umat Nabi Muhammad, lihat dengan ketulusannya Allah akan kirim kemuliaan kebaikan untuk keluarga dan anak keturunannya. Maka marilah kita semua menjadi juru dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh manajemen ini. Kalau yang sudah bergabung di tempat lain mah enggak lanjutkan. Kita tidak mengambil siapapun. Artinya Anda sudah ikut program dakwahnya Kiai Fulan, Habib Fulan, mangga silakan lanjutkan. Barangkali ini pengangguran yang belum punya program jelas, ayo kita sudah ada banyak program. Stasiun radio kita juga banyak ada di mana-mana. Dan semoga dalam waktu dekat di Indramayu juga sudah ada radio, televisi dan seterusnya. Semoga Allah mengirim ahli surga. Semoga Allah mengirim ahli surga. Pejuang yang tulus untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dan semoga Allah menjadikan kita bersama mereka. Baik, kita lanjutkan. Kita sekarang ini di bulan Syawal. Akan dibungkasan bulan Syawal. Ringkas saja. Untuk menata hati. Biasanya orang di bulan Syawal ini. Dengan budaya saling kunjung mengunjungi untuk meminta maaf. Dan itu budaya yang baik sekali. Akan tapi ketahuilah bahwa minta maaf itu baru sah jika berangkat dari kesadaran seseorang pernah melakukan kesalahan. Sungguh bermasalah jika ada seorang hamba yang tidak pernah merasa bersalah. Jadi kalau kita memasuki bulan Syawal di negeri kita ini untuk menyempurnakan ini, sebetulnya ada satu budaya yang luar biasa baik, yaitu budaya silaturahim, kunjung mengunjungi kepada saudara di bulan Syawal. Ini maknanya untuk menyempurnakan apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Sebab manusia yang bertakwa, la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Di bulan Ramadan kita puasa di siang hari, malam harinya terawih, Al-Quran bacaan kita tingkatkan, banyak zikir, menjauhi kemaksiatan. Artinya itu kita mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu di bulan Syawal disempurnakan dengan kita kunjung mengunjungi, kita saling memaafkan. Tapi ingat, jangan sampai saling memaafkan kita ini hanya latah atau basa-basi sosial urusan dunia, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan, kita harus niati. Di dalam bersilaturahmi itu ada dasar, ada pondasinya. Bukan sekedar kita saling kunjung mengunjungi. Bukan saling kunjung mengunjungi, yaitu dasarnya adalah cinta. Maka cinta itu yang akan menyelesaikan segala permasalahan, kedengkian, kebencian, permusuhan. Maka dari itu, hendaknya kita persiapkan di dalam kita minta maaf atau memberi maaf. Ini dengan membiasakan hati kita, melatih kita untuk kita bisa hidup saling mencintai dengan sesama, dengan orang tua, hidup dengan cinta. Kalau sudah ada cinta, beres semuanya. Permasalahan kita ini hilangnya cinta lalu muncul kedengkian. Dengan hilangnya cinta di hati kita muncul kebencian. Dengan hilangnya cinta di hati kita muncul dendam di hati kita, sehingga permusuhan mudah sekali dikobarkan. Bahkan tidak pandang kadang kakak adik bermusuhan gara-gara rebutan warisan orang tuanya. Dan tidak sedikit hal yang demikian itu. Bahkan tidak pandang kalau sudah hilang kecintaan lalu muncul kebencian. Tidak pandang bahkan mungkin terjadi di antara orang alim dengan orang alim bermusuhan, na'udzubillah. Karena apa? Tidak ada cinta di dalam hatinya. Dan ini masih ingat hadis yang pernah kami sampaikan, hadis qudsi pada pertemuan yang lalu, akhir pertemuan kita membawa hadis qudsi, Allah menyeru kepada hambanya, aina al-mutahabbu nabi jalali, mana orang yang hidupnya saling mencintai karenaku, al-yawma udilluhum yawma ladilla illa dilli, sekarang akan aku beri perlindungan mereka, yakni di padang mahsyar, di akhirat mereka akan mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hidup saling mencintai karena Allah, hidupnya akan indah, di dunia indah, ketemu si A senyum, si B senyum, si J senyum, ada rindu, di saat memberi enak. Tapi kalau hidupnya benci, kalau orang hidupnya dengan kebencian, melihat tetangganya punya mobil sakit hati, ngedengki, melihat tetangganya bangun rumah sakit, melihat ayamnya lewat pun sudah pegel melihat ayamnya, karena apa? Hati kotor, hati busuk, hati rendah, hati sempit. Maka ayo kita berusaha untuk menumbuhkan makna kecintaan di antara kita. Dan untuk menumbuhkan makna kecintaan ini, kemarin juga sudah kami sampaikan bahwasanya dengan biasa kita untuk mendoakan. Biasakan kita untuk mendoakan saudara kita, sesama kita, sahabat kita. Paksakan kita untuk bisa mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Jangan sampai kita mendoakan siapapun dengan doa jelek, jangan. Sejahat apapun orang tersebut kepada kita, hendaknya kita berusaha untuk berlatih lapang. Kita doakan orang tersebut, semoga Allah memberikan kebaikan, semoga Allah mengampuni mereka. Sudahlah ibu, jangan mendendam sama orang. Ada sebagian orang dendam sampai mau dibawa ke akhirat, sampai awas saya tidak terima, tak tuntut nanti di akhirat. Ada orang ngomong gitu. Memang akhirat itu kayak apa? Kok tuntut-tuntut? Orang pengen cepat-cepat masuk surga masih tuntut-tuntutan, kerepotan. Kalau kita memberi maaf hari ini, akan disiapkan oleh Allah pahala besar nanti di surga. Kita lapang dada. Lupakan sudah kebencian, permusuhan. Sudahlah, sekarang kita pangkas. Kalau kita marah dengan seseorang, benci dengan seseorang, di malam harinya kita hantam kebencian itu. Kebencian yang di hati kita, kita hantam dengan doa-doa. Ya Allah, berikan kebaikan kepada orang tadi yang kurang ajar kepadaku. Ya Allah, terus. Ini adalah salah satu cara untuk menumbuhkan kecintaan di hati kita. Biasakan mendoakan. Ustadz mendoakan ustadz yang lain. Pedagang mendoakan pedagang yang lain. Tetangga mendoakan. Bahkan kita perlu membudayakan anak-anak kita. Jangan ajari anak-anak kita dengan kebencian dan permusuhan, jangan. Kadang seorang ibu, seorang bapak itu telah salah mendidik anaknya untuk benci dengan saudara. Misal, harta kita direbut oleh saudara. Setiap hari cerita kepada anak-anak, tahu enggak kamu sebetulnya itu warisan bapakmu, itu diambil oleh pamanmu. Setiap hari diajari anaknya untuk benci. Kita pengen rumah kita itu kita jadikan tempat diskusi dengan anak-anak kita tentang kemuliaan, biarpun mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali. Misalnya setiap malam Jumat kita kumpulkan anak-anak kita, lalu kita cari kira-kira anak kita itu benci dengan siapa. Mungkin lihat tetangga yang pernah marah-marah dengan kita atau paman yang jahat. Di malam itu dikumpulkan anak-anak kita. Anak-anakku, kamu ingat enggak dengan paman kita yang ada di sana? Oh, ingat bah, yang itu kan, yang ngomong-ngomong jelek dia. Kamu ingat tidak dengan tetangga kita yang namanya ini? Oh ya bu ya, anu bah, itu tetangga yang kurang ajar itu. Sekarang kamu sudah melakukan dosa menyebut dia kurang ajar, menyebut dia jahat. Sekarang malam ini kita doakan mereka. Kita minta maaf kepada Allah, kita doakan semoga tetangga kita menjadi tetangga yang baik. Nah ini pernah enggak kita mendidik anak-anak kita semacam ini? Mungkin kita punya saudara yang jahat, akan tapi jangan anak kita ajari jahat. Kita kumpulkan anak-anakku, kamu ngerti. Kemarin bibimu marah kan di sini? Kita doakan semoga bibi diampuni oleh Allah dan diberi segala kebaikan. Jadi anak kita terus kita tata hatinya. Cuman kadang kita itu karena kekecewaan dengan seseorang, marah kita dengan seseorang, cari kawan anaknya pun diajak masuk neraka. Coba dikumpulkan baik dedek, tetangga yang pertama, paling dekat dengan rumah kita, kita doain. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadanya. Besok rumah yang kedua, rumah ketiga. Setiap kali, bahkan kalau kita melihat tanda-tanda anak kita bakal benci kepada keluarga atau seseorang, kita amati wajah mereka. Sudah mulai gak senang dengan seseorang, langsung kita datang, kita panggil. Dan kita ingatkan, dedek, yuk kita doakan orang itu dengan doa yang baik. Loh, mau dia kan rasa, tidak boleh. Mungkin Allah sudah mengampuninya, ayo kita mendoakan. Ini yang perlu kita latih di anak-anak kita. Bukan diajak ngomongin tetangga, ngomongin paman, ngomongin bibi, dan seterusnya. Coba kalau budaya ini dihadirkan di rumah kita, anak kita akan mengenal makna cinta. Sehingga ketemu orang indah. Tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada permusuhan. Nah, Mungkin di antara kita sudah terlanjur melakukan kesalahan. Ini dasar awalnya itu. Dengan cara banyak mendoakan itu adalah untuk memangkas kebencian di hati kita. Untuk menghadirkan cinta. Dan pastikan wahai bapak ibu, kita pulang dari tempat ini harus memperbanyak doa-doa tersebut. Harus memperbanyak doa untuk saudara kita. Jangan ditinggalkan, jangan dilawan. Hawa nafsu yang melarang kita untuk berdoa untuk saudara kita. Kemudian dengan cara mendoakan orang lain seperti yang pernah kami sampaikan, ada janji dari Allah melalui lidah Rasulullah bahwa ma min abdin muslimin yat'uli akhil muslimi ala dhahril ghaibi ila wa qala al malaku wa laka bimithlin, tidak ada seseorang yang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya. Kita mendoakan tetangga kita yang di sana, bibi kita yang di sana, teman kita yang di sana, di saat kita bisa mendoakan di saat mereka tidak ada di hadapan kita, maka malaikat mendoakan walaka bimithlin, engkau mendapatkan yang sama. Jadi kita lebih dulu mendapatkan daripada orang yang kita doakan. Maka tidak rugi mendoakan orang lain dengan kebaikan. Dan rugi, sangat rugi kalau kita mendoakan orang lain dengan kejelekan. Rugi, maka jangan biasakan kita ngomong yang jelek. Sok dendam-dendam yang kita kayak apapun dengan seseorang, kalau marah jangan doain yang jelek. Saya marah dengan seseorang, semoga masuk surga. Sudah, kita aja. Tapi saya tidak keluar, ya sudah lah, minta surga yang beda saja. Surga itu luas, biar dia di surga ujung sana, kita surga ujung sebelah, enggak ketemu di akhirat nanti. Lah kok ada dendam itu dipiara sampai mati mau dibawa, mau kemana? Mati dengan dendam. Sudahlah sak marahnya kita, ya Allah semoga dia masuk surga ya Allah. Tapi jangan temukan saya di surga nanti ya Allah, enggak apa-apa ngomong gitu. Surga luas, luas, luas banget surga. Surga itu bertingkat-tingkat. Cuman kadang kebusukan jiwa pengennya orang masuk neraka. Naudzubillah. Kemudian kita biasa dengan halal bihalal reuni. Sebenarnya dasarnya sederhana. Meminta maaf dan memberi maaf. Jadikan ini budaya di rumah kita. Minta maaf dan memberi maaf. Barangkali fikih zakatnya kita bicarakan bulan depan saja, karena waktu kita bahas tentang meminta maaf dan memberi maaf. Orang tidak cukup menjadi orang yang sering meminta maaf. Biarpun meminta maaf adalah sebuah kemuliaan. Meminta maaf akan dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Yang mendahului meminta maaf diangkat derajatnya oleh Allah. Meminta maaf. Kalau kita salah minta maaf. Kepada siapa? Nah ini yang perlu kita perhatikan. Kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita, orang tua kita, bapak ibu kita. Kita harus meminta maaf. Cuman ada syarat meminta maaf itu kayak apa? Apakah cukup kita minta maaf, innal idzin wal faizin. Kemudian setelah itu mohon maaf lahir batin, itu saja. Tidak pernah menyadari kesalahannya, oh tidak. Minta maaf yang akan diterima oleh Allah adalah minta maaf yang dibaringin dengan an-nadamah, penyesalan akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada ibunda kita, bapak kita. Kepada saudara kita. Jadi kepada manusia ini kita minta maaf. Meminta maaf kepada manusia. Dan tolong dilacak semuanya orang yang pernah bersama kita. Jangan ditinggalkan satu orang pun, asalkan dia masih manusia, kita punya ikatan dan bakal dituntut nanti kita di hadapan Allah kalau kita tidak benar. Bapak, ibu, jelas. Kedekatan, anak, saudara. Bahkan jangan lupa kita punya pembantu di rumah kita. Akan ditanya oleh Allah, bagaimana membantumu sholat atau tidak? Bagaimana membantumu bagaimana menutup aurat atau tidak? Bagaimana membantumu bagaimana melakukan haram atau tidak? Akan ditanya oleh Allah. Pembantu kita lahan surga kalau kita faham. Kita ajari dia mengaji, baca Al-Quran. Kita ajari dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tanggung jawab di hadapan Allah. Dan kalau kita punya kesalahan, biarpun dia membantu kita, oh hebat, kita meminta maaf. Jangan yang minta maaf hanya bawahan kita. Jangan yang minta maaf hanya adik kita. Kita sebagai kakak tertua, kalau melakukan kesalahan, segera meminta maaf. Karena apa? Kalau kita tidak minta maaf saat ini di dunia, maka dosa ini akan muncul nanti di akhirat. Meminta maaf. Biasakan dengan meminta maaf, dengan menyadari kesalahannya. Sadar aku tadi ngomong kasar. Kadang suami istri itu gengsi minta maaf. Kalau suami ngomong kasar atau istri ngomong kasar, ngomongnya gak enak. Dikasih duit mas, cuma segini bang. Padahal kalimatnya cuma segini. Padahal suaminya mulai tadi banting tulang, meres keringat, capek pulang hanya bawa duit sedikit. Sampai di rumah, ini, sebelum pulang sudah gemeteran wahai para ibu. Karena tahu duitnya gak cukup. Mestinya seorang istri di rumah kan menghibur hatinya, abang gak usah pusing, dengan segini insya Allah cukup. Begitu, tak taunya di rumah ada istri yang tidak pernah tahu kemuliaan. Dikasih duit bukan syukurnya, cuma segini bang. Beras naik, minyak naik, BBM naik. Istri model apa semacam? Mestinya menghibur. Begitu juga seorang suami. Kadang kalau ngomong sama istri, masya Allah seperti pembantunya. Kenapa dia pakai kalimat lembut, kalimat indah? Suami istri. Makanya kalau melakukan kesalahan, mohon maaf, mungkin suami tadi sampai perlu sekali membiasakan kita merasa bersalah. Mungkin seorang suami keluar dari rumahnya lupa tidak pamitan kepada istrinya. Bergegas setengah jam kemudian telepon, Umi atau Neng, mohon maaf tadi saya buru-buru keluar. Oh enak bener tuh. Sampai lupa gak pamitan. Mungkin seorang istri tiba-tiba telepon suami yang di kantor atau di sawah. Sekarang sawah pun bawa HP kan. Tiba-tiba seorang istri telepon, ada apa Mi kok telepon? Aduh Pak, tadi waktu Bapak keluar saya gak sempat kelepas, mohon maaf ya. Tadi sibuk lagi masak, oh gak apa-apa, indah. Kesalahan begini sudah disadari, kadang salah gede bentak pun gak sadar, nyaci tidak sadar. Ada kemarin ngadu seorang perempuan, setiap hari dicaci sama seorang suami. Tak taunya kita menemukan juga seorang suami setiap hari dicaci oleh istrinya. Na'udzubillah, ini ahli neraka semuanya. Perlu kita meminta maaf dengan sadar, dengan orang tua kita. Mungkin kita ngomong dengan orang tua kita dengan muka yang masam, muka cemberut dan sebagainya, dosa. Sementara Allah mengatakan wala taqullahuma uffin. Ngomong uff itu gak boleh kepada orang tua. Uff itu adalah satu kalimat yang sangat ringan tapi gak baik. Misalnya kalau diajak ngomong sama orang tua, dia adalah dengan kata yang tidak enak, menunjukkan kalau dia sudah gak seneng dari hati. Misalnya apa? Dinasihati ibunya, mestinya kalau anak solehah kan tinggal ngomong iya Mi, tapi enggak, iyanya dua kali iya iya. Nah ini tidak enak, ini sudah enggak enak sama bapak ibu, ini juga dosa. Ini dinasihati istri juga begitu, dinasihati suami ini yang paling banyak begitu juga, iya iya iya iya. Baik, yang pertama adalah meminta maaf, budaya minta maaf. Dan itu keindahan dalam rumah tangga, dalam masyarakat. Ada orang sombong tidak bisa minta maaf. Bahkan ada satu keyakinan, kita sebuah keluarga besar, keluarga orang kaya, kata minta maaf itu adalah rendah, ajib. Itu iblis yang ngajari. Minta maaf adalah sangat mulia. Suruh minta maaf itu rendah, katanya ajib. Berarti kan diajari orang tidak minta maaf sama manusia. Ada. Seorang bapak nasihati anaknya, kenapa anaknya tidak pernah minta maaf? Karena dilarang sama abah minta maaf, ajib. Aneh betul itu. Minta maaf adalah kemuliaan. Setelah meminta maaf, ternyata tidak kalah pentingnya, jadilah dirimu adalah orang yang mudah memaafkan, lapang dada. Ada orang minta maaf gampang, tapi dendamnya enggak pernah habis-habis. Minta maaf bisa dia, tapi kadang menyimpan amarah dengan sesama, menyimpan kebencian, dendam. Maka menjadilah orang yang lapang dada, mudah memaafkan. Jadi orang takwa, orang bertakwa yang mendapatkan surga yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bentuk dendam ini dipangkas, berusaha dipangkas. Saya tidak boleh mendendam siapapun. Saya harus memaafkan. Ada orang datang dalam keadaan kaya apapun, semarah apapun kita, karena dia datang dengan meminta maaf, tidak usah kita prasangka buruk. Alah paling kapok kopak Lombok. Minta maaf hari ini besok melanggar lagi. Bukan urusanmu melanggar lagi. Selagi ada orang datang kepada kita meminta maaf, hendaknya kita lapang dada memaafkan untuk menggapai kemuliaan. Untuk menggapai kemuliaan kita memaafkan dia, kita lapang dada kepada siapapun yang melakukan kesalahan kepada kita, berbuat zalim kepada kita, suami istri dan sebagainya, saudara dengan saudara. Sebab yang namanya tidak bisa memaafkan itu sebenarnya ada dendam di dalam hati. Dan kalau dendam ini menjerumuskan orang ke neraka. Setan itu luar biasa. Kalau pengen menjerumuskan orang masuk neraka itu pinter. Pertama mungkin kakak beradik. Kakak yang pertama ngerebut waris. Contoh. Merebut waris saudaranya. Jadi yang merebut waris jelas melakukan kezaliman, melakukan dosa gede, dan dia tempatnya di neraka. Orang yang merebut waris. Yang merebut waris adalah haram dosa ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Yang direbut warisnya? Yang direbut warisnya orang yang didolimi. Dengan ketabahan dan kesabaran menjadi surga. Cuman setan tidak ingin ada orang masuk surga. Jadi orang yang direbut warisnya dengan tabah, aku pun lahir hanya tidak tanpa sehelai kain pun. Aku lahir tidak apa-apa, kalau ternyata duitku diambil oleh abangku, biarlah saya relakan. Saya tidak boleh mendendam, tidak boleh marah. Ahli surga dia. Apa yang diberikan kepada abangnya akan dipetik nanti di akhirat. Tapi ternyata setan tidak diam. Ditanamkan dendam di dalam hatinya. Sehingga abangnya masuk neraka gara-gara merebut warisnya, dia diajak oleh setan untuk masuk neraka dengan kebencian. Sehingga setiap hari pagi dan sore gunjing. Abangnya beli mobil, helah beli mobil bagus, tapi hasil rebutan waris dengan saya. Setiap hari menggunjing, ngomong dengan istrinya, ngomong dengan anaknya, ngomong dengan yang lainnya. Kaya apaan, kaya apapun itu, tanah-tanah saya. Setiap hari gunjing. Akhirnya apa? Abangnya masuk neraka gara-gara merebut waris adiknya. Adiknya masuk neraka gara-gara apa? Kebencian dan dendam yang di dalam hatinya, yang ditiupkan oleh setan tadi. Nah ini. Makanya lapang dada itu penting, kita mudah memaafkan kepada siapapun. Sudahlah ada orang berbuat salah, cepat lupakan. Sehingga itu yang disebut dengan orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, tidak ada dendam. Mudah memaafkan, sudah. Ini kemuliaan dan keindahan. Inilah yang perlu kita hadirkan di rumah kita. Mudah meminta maaf dan mudah memaafkan. Maafkan, sampai disebutkan dalam Al-Quran itu, orang yang bertakwa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawatul 'ardhu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Pangkat tinggi yang mendapatkan surga adalah wal kadhimina al-ghaidha, didzalimi, dijailin sama orang, menahan amarah. Wal kadhimina al-ghaidha, menahan amarah. Setelah menahan amarah, tidak membalas dengan lidah ikut mencaci, tidak mukul. Astagfirullahaladzim. Tapi menahan amarah ini bisa saja meletus nanti, meledak suatu ketika. Setelah wal kadhim wal afina anin nas, dilanjutkan dengan memaafkan. Kamu aku maafkan sudah. Aku maafkan pokoknya. Hatinya panas tapi berusaha untuk memaafkan. Memaafkan pun masih kadang masih ada sisa-sisa. Pangkas, bersihkan sisa-sisa tersebut seperti disebutkan dalam Al-Quran, lanjutan ayat tersebut. Wallahu yuhibbul muhsinin, malah kasih hadiah kepada orang yang sejahat. Kepada orang yang zalim kepada kita, kasih hadiah. Nahan marah, memaafkan, kasih hadiah. Ini makanan yang paling bagus, duit, apa? Dijamin ini. Kalau kita punya marah, dendam sama seorang, kasih hadiah, maka hilanglah dengki dan amarah tersebut. Dan kebencian tersebut. Ini pendidikan. Pendidikan seperti itu. Jadi bagaimana untuk kita menahan marah ini? Tapi ingat, menahan marah ini adalah urusan kita dengan manusia, bukan urusan dengan Allah. Kalau melihat suami tidak sholat lalu sabar, enggak begitu. Maksudnya hak kita diambil, kita dijailin, kita dijahatin, kita digunjing, kita difitnah, kita diolok, diambil duit kita. Ini yang perlu sabar, memaafkan mereka. Tapi kalau kita melihat orang minuman keras, ya kita ingatkan. Sabar di sini enggak boleh, ada orang berzina. Kita ingatkan. Bukan, oh sabar. Anakku berzina sabar, anakku tidak sholat sabar. Oh, itu bukan, itu majnun, gila namanya. Sabar yang disebutkan tadi, wal kadhiminal ghaidha, urusan kita dengan manusia. Pinjam duit enggak balik-balik, ya sabar. Duit kita diambil, ya sabar. Kemuliaan itu. Karena apa? Hitungannya dengan Allah. Ini urusan dengan manusia, hablum minan nas. Maka dari itu, lebaran hendaknya kita lakukan dengan seperti ini. Dengan mendoakan orang yang akan kita kunjungi. Kita akan kunjung kepada seseorang, pastikan kita sudah berdoa di tengah malam. Kita ingin mengadakan reuni, pastikan kita sudah berdoa untuk saudara kita sebelum reuni. Kenapa? Kalau kita belum mempersiapkan hati kita, khawatir nanti di saat kita bertemu, justru mendapatkan bahan baru untuk menggunjingnya. Kalungnya di bawah semuanya. Sok bener bentang-bentang orang kaya. Reuni aja pakai kalung 16 gelang. Cincinnya 10. Ada macam mobilnya aja, pamer di paling depan. Klakson-klakson lagi tadi datangnya. Macam-macam. Padahal datangnya reuni. Pengen halal lebih halal. Karena hatinya masih kotor. ternyata pulang malah mendapatkan bahan baru untuk menggunjingnya. Tapi kalau sudah dimulai dengan malam hari, khususnya orang yang bakal memunculkan, menjadi sebab munculnya kedengkian di hati kita, misalnya paman kita yang kaya, saudara kita yang, kita doain ya Allah, semoga dia kaya, ahli surga ya Allah, semoga mobilnya manfaat ya Allah, sehingga di saat nanti kita melihat beneran sudah enggak degi lagi. Itulah perlu kita bangun hati kita, hati yang bersih. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya, memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Ingat, dengan suami istri mudah memaafkan dan mudah meminta maaf, dengan orang tua, dengan anak, dengan pembantu. Kalau kita salah, biarpun itu pembantu kita, misalnya kita bangunin pembantu baru tidur, mbak sudah tidur, baru neng, mohon maaf ya, mohon maaf, gak ada masalah. Mulia, cantik, soleh, ganteng kalau seperti itu. Minta maaf adalah bukan kerendah, minta maaf adalah melambung dalam kemuliaan. Baik, ini saja, semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari bermacam-macam penyakitnya. Ada tiga poin yang kita hadirkan. Yang pertama, semoga Allah menjadikan hati kita hati yang rindu berdakwah, berjuang di jalan Nabi Muhammad tadi. Yang kedua, menumbuhkan makna kecintaan di hati kita dengan sesama manusia. Dan ada hubungannya dengan dakwah. Dakwah harus juga dibarengi dengan saling mencintai karena Allah dan janji dari Rasulullah, nanti akan dapatkan tempat istimewa di surga Allah. Yang ketiga adalah bagaimana kita untuk menjadi orang yang mudah memaafkan, mudah meminta maaf, dan mudah memaafkan. Sampai suatu ketika dikatakan ada seorang minas solihin, seorang soleh. Di sebuah majelis terjadi diskusi ilmiah. Di dalam diskusi itu ngomong kalimat yang kasar sampai pulang. Semalam tidak bisa tidur. Karena mau mencari orang tersebut susah, tempatnya jauh. Takut dia mati duluan sebelum minta maaf. Padahal mungkin ngomongnya juga gak sengaja. Tapi dia ingat, kalau tadi dia ngomong gak enak. Diingat sampai semalam, istighfar terus kepada Allah untuk dirinya dan untuk orang yang disakiti. Dan tidak bisa tidur, takut aku mati dalam keadaan belum dimaafkan. Sampai terbangun pagi-pagi keluar, datang ke orang yang disakiti, minta maaf Allah. Lah kita ini jangan sampai menjadi orang yang ahli neraka di dunia. Sebelum masuk surga, sebelum masuk akhirat sudah catat sebagai ahli neraka. Suka nyakiti orang, tidak pernah minta maaf. Na'udzubillah. Ayo kita koreksi hati kita dengan mudah meminta maaf kepada siapapun yang pernah kita berbuat salah kepadanya. Itu adalah kemuliaan yang luar biasa, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kepada para jemaah yang ingin bertanya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Buya menerangkan ya, masalah majelis yang bacanya. Selain semoga ada ahli sugra yang menyumbang gitu. Amin, amin, amin. Itu selain yang lain tadi itu istilahnya ada yang menyumbang misalnya buku-buku keagamaan apa diterima enggak itu? Salah, buku-buku. Buku, buku. Ya, untuk di majelis. Maksudnya buku-buku keagamaan. Nyumbang buku? Iya. Mau bantu? Umpamanya ada orang. Ah, ya boleh, akan tapi harus dicek dulu bukunya seperti apa. Karena sekarang buku juga macam-macam, buku yang menyesatkan juga ada. Boleh membantu apa saja. Bahkan membantu bantal pun dikirim ke pondok laku. Kasur, kayu bakar, macam-macam. Karena program kita besar sekali. Baiklah, selanjutnya saya mau tanya. Baiklah, saya lanjutkan. Setelah puasa Ramadan ada istilah soal puasa Sawal gitu. Kurang lebih kalau itu satu minggu gitu. Gimana? Nah, puasa Sawal. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, itu untuk hari umpamanya hari dimulai hari Senin. Nanti untuk hari keduanya umpamanya hari Rabu, apa puasa Sawalnya sah itu? Umpamanya loncat satu hari. Baik. Kedua, masalah zakat. Ada seseorang pengusaha nitipan zakat ke orang atau panitia. Dan zakat itu dibagikan beberapa hari atau sebelum sholat id, sebagian. Nah, sebagian lagi dibagikan setelah sholat id atau beberapa hari kemudian. Itu zakat. Jadi, apa? Zakat fitrah? Itu zakat fitrah atau zakat harta? Harta. apa bagaimana tuh hukumnya? Hukumnya. Masalah akikah, Pak. Hukumnya gimana tuh, Pak? Umpamanya apa selamat dan syukuran bayi sedang bayi lahir sampai batas umur berapa untuk akikah dan akikah kan, Pak? Baik, insyaallah. Terima kasih. Bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Uten, ini kami tanyakan mengenai zakat fitrah ya. Kebetulan kemarin pas pas lebaran ada keluarga yang sakit ya, kebetulan keluarga itu sendiri suaminya sakit gitu, dirawat di rumah sakit. Kemudian yang di rumah itu tinggal anak yang kecil gitu. Pada saat zakat fitrah itu kan dibayarnya sebelum hari raya gitu ya semestinya. Cuman karena mungkin sakit suaminya itu keras sekali ya, dalam arti kata gawat gitu. Jadi si ibu tadi enggak sempat sampai ke untuk zakat pembayaran zakat fitrah gitu, Bu ya. Nah, pas ingat sudah sholat Id dilaksanakan baru ingat, langsung pada saat itu juga dibayar gitu. Tapi dibayar juga di rumah sakit itu mencari orang yang berhak untuk membayar gitu. Kebetulan keluarga yang di rumahnya itu tidak ada yang mengingatkan gitu untuk yang kecilnya, sehingga ibunya enggak nyampaikan juga ke pihak keluarga yang di rumah gitu. Akhirnya dia bayar di rumah sakit dengan mencari orang yang berhak untuk menerimanya gitu, Bu ya. Nah, apakah untuk amalan-amalan seperti misalnya puasa juga amalan yang lainnya itu tidak menghalangi itu, misalnya karena zakat fitrahnya dibayarnya setelah ingat gitu. Terima kasih Bu ya atas jawabannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang puasa 6 Syawal adalah puasa sunnah yang sangat dikukuhkan, dimulai dari hari yang kedua bulan Syawal. Hari yang pertama haram berpuasa karena hari itu adalah hari makan dan minum, berpuasa malah haram. Kemudian 6 Syawal itu dilakukan adalah mulai tanggal 2. Adapun caranya boleh pilih, boleh langsung berurutan. Kalau hari raya hari Senin, berarti puasanya mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. 6 hari berurutan boleh, dalam mazhab Syafi'i itu lebih bagus. Kemudian boleh juga diloncat-loncat, Bapak. Jadi boleh sempatnya sehari ini, besok 2 hari lagi, lusa ini, atau dipaskan hari Senin Kemis. Maka niat untuk Senin Kemis sekalian, boleh. Jadi boleh. Atau ibu punya utang, pasti punya utang ini. Puasa Syawalnya dengan cara niat bayar utang loh ya, jangan salah. Niatnya bayar utang, nanti mendapatkan pahala puasa Syawal. Jadi mudah. Jadi boleh loncat-loncat, tidak harus berurutan. Memang ada sebagian mengatakan berurutan, tapi dikukuhkan dalam mazhab kita tidak, itu hanya sunnah saja untuk berurutan. Langsung begitu, boleh sehari puasa, besok tidak, sehari puasa, besok tidak. Baik, itu adalah masalah puasa 6 Syawal, sunnah salah satu sunnah puasa yang sangat dikukuhkan dan dianjurkan. Zakat, zakat itu ada dua ibu, zakat harta sama zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat yang 2,5 kilo itu. Kalau zakat harta itu adalah pertanian, dagang, ya, barang temuan, apa itu, barang tambang, uang yang mandek, itu ada zakat harta, ada zakat fitrah. Adapun masalah mengeluarkan zakat fitrah, kalau zakat fitrah sekaligus jawaban untuk ibu tadi, digabung saja jawabannya. Kalau mengeluarkan zakat fitrah itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i, syaratnya orang wajib bayar fitrah, zakat fitrah itu syaratnya orang tersebut menemui bulan Ramadan dan menemui bulan Syawal. Kalau hanya menemui Ramadan saja, tidak menemui bulan Syawal, tidak wajib bayar zakat fitrah. Hari raya itu dimulai kapan? Maghrib. Maghrib itu mulai hari raya. Jadi kalau besok lebaran berarti mulai maghrib sudah kita takbir kan? Masuk hari raya ya. Jadi kalau ada orang matinya habis maghrib, orang mati setelah maghrib hari raya, berarti dia hidup di bulan Ramadan, di bulan Syawal pun masih hidup hanya beberapa jam. Berarti menemui Ramadan sama Syawal wajib. Nah, tapi kalau ada orang sebelum maghrib mati, berarti hanya menemui bulan Ramadan, tidak menemui wajib zakat fitrah? Tidak. Atau ibu melahirkan habis maghrib, berarti menemui Syawal saja, tidak menemui Ramadan. Tapi kalau melahirkannya ibu itu sebelum maghrib, bayi kita wajib dikeluarkan. Karena apa? Bayinya sempat ketemu Ramadan, sempat ketemu Syawal. Kemudian bagaimana membayarnya? Boleh membayarnya di saat kita masuki bulan Ramadan. Boleh. Dari awal Ramadan sudah boleh madhab kita memperkenankan membayar zakat fitrah di sepanjang bulan Ramadan. Sunnahnya adalah setelah masuk bulan Syawal, sebelum sholat hari raya. Sebelum sholat hari raya itu paling sunnahnya. Setelah hari raya ibu sah, tidak ada masalah. Sebagian ulama mengatakan makruh, jadi nggak apa-apa bu. Setelah sholat hari raya, setelah sholat dibayarin jatuh zakat fitrah dan sah dan tidak dosa. Tapi kalau mundur sampai maghrib lagi belum bayar haram. Jelas ya? Jadi yang sakit tadi gak ada masalah, dan puasanya insya Allah diterima oleh Allah, ibadah yang lainnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah masalah zakat fitrah, seperti itu. Tapi kalau zakat harta sesuai dengan manajemen pembagian. Kalau zakat fitrah sampai maghrib hari raya harus sudah dibagi semuanya. Tapi kalau zakat harta ditunda sehari dua hari karena repotnya pembagian, karena saking banyaknya duit. Misalnya saya bapak mengeluarkan zakat, zakatnya tok 200 juta. Ini kan untuk bagi kan perlu waktu, diatur, dicari orang fakirnya dan sebagainya. Mungkin sampai seminggu, sampai dua minggu enggak ada masalah. Yang penting berusaha secepat mungkin kita keluarkan. Itu kalau zakat harta. Kalau zakat fitrah tadi jelas-jelas waktunya, mulai awal Ramadan sampai tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Syawal itu sampai maghrib. Kalau sudah maghrib, masuk hari yang kedua Syawal, haram. Dosa. Jadi jelas ya? Jadi enggak ada masalah. Kalau seandainya itu adalah zakat harta, boleh esok hari, pokoknya dipercepat, jangan diinapkan di kamar di rumah kita lama-lama, karena banyak yang membutuhkannya, orang fakir, itu haknya orang fakir. Kecuali memang Anda telah mengatur sebagai manajemen zakat, maka diatur untuk diatur bagaimana pembagiannya, mungkin serentak besok, atau lusa, atau seminggu depan. Itu adalah masalah zakat. Kemudian, masalah akikah. Akikah itu sunnah yang dikukuhkan bagi yang punya duit. Yang enggak punya duit ya sudah, nyembelih telur saja, kata Imam Abdullah bin Abbas. Sebab akikah itu intinya maknanya adalah syukuran. Karena kita telah diberi karunia seorang anak, syukuran ngundang tetangga biar tahu tetangga kita kalau kita punya anak. Kalau enggak tahu tiba-tiba anaknya gede, loh kok sudah gede anaknya. Hanya pendidikan apa tentang akekah, akekah itu seperti kambing kurban, ambil yang gede sebisa mungkin, dimasak yang enak biar akhlak anak kita enak, undang orang untuk makan di rumah kita akekah. Jadi hukum akekah adalah sunnah. Kalau tidak punya duit ya enggak usah, sampai punya duit. Kapan mulai bayi terlahir sampai hari ketujuh, 21, sampai enggak punya duit lagi, enggak punya duit lagi, sampai kapan? Sampai anak kita masuk usia balig. Kalau sampai usia balig, baru terlepas kita. Maka kalau saya punya anak, belum saya akekai kok keburu balig dia. Sudah head wanita, anak gadis. Sudah head, saya belum mengakekai, sudah gugur. Tidak usah saya sibuk-sibuk untuk ngakekai. Sebab permintaan untuk akekah adalah saya untuk anak saya. Tapi kalau anak saya nanti pengen ngakekai dirinya sendiri, misalnya ibu yang sudah punya anak dua, punya tiga, dulu bapaknya cerita, nak kamu belum saya akekai. Katakan bapak sudah bebas, gugur kesunahan bagi bapak. Karena saya sudah head, saya sudah keluar mani bagi laki-laki, saya sudah balik. Jadi sudah tidak ada tuntutan. Karena sunnah, kalau sunnah jangan pusing sudah. Tapi saya sebagai seorang yang pengen mendapatkan kemuliaan pahala, saya belum diakekahi bapak ibu saya. Maka dari itu saya akekah untuk diri saya sendiri, dan ini adalah diperkenankan yang demikian itu. Ya, mengakekahi diri sendiri. Tapi tidak usah minta ke orang tua, Pak, saya belum diakekahi, enggak usah. Jadi hukum akekah adalah sunnah yang dikukuhkan. Biasanya pertanyaannya mana, didahulukan korban atau akekah? Ini biasanya pertanyaan unik. Dari pertanyaan ini menunjukkan kesalahpahaman tentang korban. Sering bertanya, bagaimana saya antara akekah dengan korban saya? Saya belum korban, tapi belum akekah. Apa maknanya belum korban itu? Itu keyakinan di masyarakat, bahwasanya korban itu sekali seumur hidup kayak haji. Itu kan pemahaman yang salah. Korban itu hukumnya sunnah. Kapan? Kapan kita menemukan bulan haji, maka sunnah kita berkorban. Coba. Ada di masyarakat kita itu dipikir korban itu kayak haji. Haji kan seumur hidup sekarang. Ada orang, Bu Haji, duitnya banyak, yuk korban. Jawabnya apa? Saya sudah korban. Kapan? 20 tahun yang lalu. Ini kesalahpahaman itu. Padahal kesunahan korban itu apa? Kapan kita menemukan bulan haji, maka sunnah kita korban. Makanya kalau serang paham ini gak ada pertanyaan. Mana didahulukan antara akikah dengan korban? Maksudnya gimana? Saya belum diakikahi, saya belum korban. Ini berarti berangkat dari pemahaman, dipikir korban itu seumur hidup sekali. Kalau akikah benar seumur hidup sekali. Tapi korban setiap tahun kita sunnah korban. Nah sekarang begini, saya ini loh, hari ini belum diakikahi, belum dikorbankan, belum dipotongkan korban untuk saya, misalnya. Mana yang lebih saya dahulukan? Tinggal tanya, punya duitnya kapan? Punya duitnya sekarang. Buah bulan haji masih 2 bulan lagi kan? Ya sudah, sembelih korban untuk akikah. Bulan haji nama, ini rezeki nanti. Jika datang bulan haji, karena akikah sunnah. Kalau bulan haji nanti kita ngumpulkan duit, boleh. Kenapa? Untuk bulan haji waktunya beda. Kalau akekah, berbeda ini, akekah diri saya. Cuman kalau untuk diri saya sendiri yang sudah dewasa, yang sebetulnya tugas akekah adalah untuk orang tua saya, maka di saat saya dihadapkan kepada pilihan, saya punya kambing cuma satu. Ya ini. Hari ini bulan apa? Bulan Syawal akhir kan? Dzul Qa'dah. Saya punya kambing cuma satu. Lebih baik untuk akekah untuk saya sudah balik. Punya anak. Saya belum diakekahi. Mana yang lebih penting? Saya akekah atau korban? Jawabnya adalah pilih korban. Kenapa? Karena akekah ini adalah tugas orang tua saya. Tapi korban adalah untuk saya. Berarti saya pilih korban. Berbeda kalau bapak punya anak lahir di bulan haji. Tanggal 5 Dzulhijjah lahir. Berarti disunahkan untuk akekah. Sekaligus sunahkan juga untuk korban. Pilih mana ini? Ini baru masuk akal pertanyaan itu. Mana ini dahulukan? Ya gitu. Nah, karena akekah itu masanya adalah terbatas. Kalau sudah balik nanti enggak ada. Maka di sini bisa didahulukan akekah. Karena belum masuk bulan akekah. Karena akekah itu beban dibebankan atas orang tua. Bebankan atas orang tua. Kalau ini kebayang pertanyaan semacam ini. Cuman Imam Romli mengatakan apa? Boleh didobel niatnya. Cuman jumhur ulama yang lain mengatakan bahwasanya akikah adalah lakukan akikah karena itu adalah hari akikah. Adapun korbanmu adalah cari rezeki yang lain lagi. Nah ini seperti itu. Jadi dua-duanya adalah sunnah. Tidak usah pusing, tidak usah bingung. Bercita-citalah ibu bapak setiap tahun kita korban. Dan korban itu adalah sunnah ainiyah. Disunahkan atas orang per orang. Ibu sunnah. Sunnah ini itu kalau kita punya anak 5 dengan suami istri berarti 7. Berarti nyembelih sapi 1 atau kambing tuh 7. Itu sunnah. Kalau punya 7. Kalau punyanya cuma 1. Hanya 1 kambing saja. Riwayat dari Nabi SAW. Nabi pernah menyembelih 1 korban karena tidak ada lagi yang lainnya. Dan Nabi berkata, hadhihi udhiyati wa ahli baiti. Ini adalah korban untukku dan keluargaku. Namanya sunnah kifayah. Jadi kalau ibu punya anak 5, kalau tidak bisa nyembelih korban 7, paling enggak 1 kambing deh. Diniatkan untuk semua keluarga. Lah kalau semua keluarga nyembelih kambing kira-kira cukup enggak? Enak enggak? Lah sekarang itu gara-gara pemahaman yang salah dipikir kurban itu seumur hidup sekali. Masjid gede pun ternyata sapinya cuma 4. Kambingnya 50, tapi warganya ribuan, makanya dapat 3 on. Coba pemahaman, setiap tahun saya sunah korban. Setiap tahun, makanya ini perlu dirubah, ini keyakinan tahu dari mana. Saya itu dengar dari dulu juga begitu. Mungkin di sini sudah benar semuanya, enggak salah kayak ini orang Jawa. Atau yang salah hanya orang Jawa Timur saja yang salah itu. Orang sini mungkin sudah benar ya, korban setiap tahun sekali, begitu. Atau pemahamannya, korban seumur hidup sekali. Nah ini yang berarti sama dengan orang Jawa Timur sana. Di Jawa Timur pemahaman yang sering kami dengar dulu di Jawa Timur sebagian, yang ulama juga enggak. Bahwasanya korban itu seumur hidup sekali. Jadi kalau ada Pak Haji disuruh diajak korban, pasti bilang saya sudah korban. Nah ini, baik itu saja insya Allah. Jadi bercita-citalah, jangan kalah dengan seorang tukang becak. Diceritakan seorang tukang becak itu selalu, setiap tahun dia selalu mengirim 2 kambing paling gede. Ajib. Ke musola, musola kecil kambing, sampai orang bingung, di tukang becak kok sok bener. Rupanya apa? Setelah bulan haji selalu dia beli kambing 2 kecil. Dari tabungan dia nabung, kumpul duit 250 ribu atau 500 ribu, kumpul dibelikan kambing. Jadi beli sekarang, disembelih tahun depan, Masya Allah. Jadi pulang becak bawa rumput. Setiap tahun bisa nyembelih kambing gede. Masa kalah dengan seperti itu? Jadi himma biarpun hanya kerjaannya adalah gajinya tidak banyak, tapi kalau ada niat bisa. Begitu sebaliknya, biarpun kaya raya kalau enggak ada niat enggak akan bisa. Ketahuilah kebaikan dimudahkan oleh Allah hanya untuk ahlinya. Kalau bukan ahlinya susah. Orang biarpun kaya raya duitnya miliaran, triliunan, kalau memang tidak dipilih oleh Allah menjadi orang selamat di akhirat, mengeluarkan duit 100 ribu susah. Tapi kalau orang memang dipilih oleh Allah menjadi ahli surga, biarpun hidup pas-pasan sedekah jalan. Kaya ternyata banyak dermawan, banyak sedekah dan infak. Karena Allah pilih dia menjadi ahli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhtin alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Dari niat-niat yang jelek ya Allah, kami mohon semua yang berjuang bersama kami dalam berdakwah ini ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan ya Allah, sehingga apa yang mereka lakukan bisa mereka lihat kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan seperti yang kau janjikan, akan kau kembalikan kepada mereka di dunia sebelum di akhirat dengan segala kebaikan. Maka kami mohon ya Allah, semua yang berjuang bersama kami, berikan kepada mereka di kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan kami mohon, perbanyaklah kawan-kawan untuk berjuang bersama kami ya Allah, yang bisa berjuang dengan ilmunya, yang bisa berjuang dengan hartanya, bisa berjuang dengan pikirannya, bisa berjuang dengan panjatan doa di tengah malam ya Allah. Kami ingin punya banyak kawan ya Allah. Kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Kirimkan kepada kami ahli surga yang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Kami jadikan kami bersama mereka, jangan sampai kami tertinggal orang pada berbuat baik lalu kami tidak berbuat baik ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu, pilihlah kami sebagai hamba-hamba yang mudah berbuat baik dengan apapun yang kau berikan kepada kami. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Dan jadikan kelak di saat menjadi orang kaya, menjadi orang kaya ahli surga ya Allah. Dan kami mohon yang sudah kau beri karunia kekayaan, jaga kekayaan mereka, jadikan mereka orang kaya ahli surga yang mudah berbuat baik ya Allah. Dan rindukan mereka untuk surga, sehingga mudah mereka untuk berbuat baik untuk akhirat nanti ya Allah. Jangan sampai menguasai hati mereka hubbud dunia, cinta dunia. Kami ingin ya Allah, semua yang bersama kami ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, jika ada yang datang ke tempat ini adalah orang para pejabat, jadikan mereka pejabat-pejabat ahli surga. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang tulus ya Allah yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah yang sempit, ya Allah yang sempit rizki lapangkan, rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Ya Allah yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang belum menikah ya Allah dan sudah berkeinginan untuk menikah, mudahkan mereka ya Allah untuk mendapatkan pasangan yang mulia, orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari segala dosa, jauhkan kami dari kemaksiatan, mudahkan kami untuk melakukan ketaatan. Ya Allah kau Maha tahu tentang kesalahan kami dan dosa kami. Ada satu dosa ya Allah yang kami masih sering melakukannya, dan kami mohon jauhkan kami dari dosa itu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.